Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nata'allamal ilma wal amala bih. Bahwasanya kami belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami mengajar, menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil ilmu dan mengambil amalnya. Kunna nata'allamu ilma wal amala. Kami belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmunya, kemudian kami pun belajar bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita dapati riwayat athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya beliau tidak pernah mengambil lebih dari 10 ayat yang diajarkan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali ke 10 ayat tersebut dipelajarinya dengan baik, kemudian dipelajari makna-maknanya, dan kemudian bagaimana mengamalkan ke 10 ayat tersebut. Ini artinya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah semata-mata mengajarkan ilmu dalam pengertian secara teoritis, mengajarkan ilmu secara hafalan saja, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pula bagaimana mengamalkannya. Dan inilah hal yang menjadi teladan bagi kita, bahwasannya ketika kita mendidik anak pun tidak semata-mata kita hanya mengajari anak kita dengan nilai-nilai kebaikan, namun lebih dari itu kita pun mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh kita kepada anak kita. Kita amalkan. Ketika kita mengajarkan nilai-nilai kejujuran, maka kita sendiri harus menunjukkan bahwasannya kita seorang yang jujur. Kalau kita memberikan janji kepada anak kita, wahai nak, kalau engkau nanti berprestasi di dalam semester ini, nanti abah akan berikan hadiah. Maka apa yang telah dijanjikan hendaknya dipenuhi. Apa yang telah disampaikan kepada anak bahwasannya kelak nanti akan diberi hadiah, maka harus diwujudkan ketika anaknya memang telah memenuhi apa yang telah ditargetkan tersebut. Maka ini adalah bukti betapa kejujuran itu adalah sesuatu yang penting. Dan terlebih daripada itu, kita sebagai orang tua tentu harus bersikap jujur terlebih dahulu, sehingga kemudian pendidikan itu menjadi pendidikan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jadinya manakala seorang pendidik dia hanya bisa berbicara, dia hanya bisa berbicara, sementara dalam beramal atau perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang ia ucapkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam para pendidik yang seperti ini dalam firman-Nya di dalam surat As-Saff. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Kita sebagai orang tua, ketika kita menganjurkan kepada anak kita, untuk rajin sholat berjamaah, maka kita sebagai orang tua harus memberi keteladanan yang demikian itu. Jangan hanya ucapannya, sementara amal perbuatannya tidak pernah menunjukkan kesesuaian dengan apa yang kita ucapkan. Semakin hari anak kita semakin dewasa, semakin hari anak kita semakin kritis cara berpikirnya. Kalau kita hanya pandai berbicara, nanti kita akan disalah-salahkan oleh anak. Ya. Kita meminta kepada anak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sementara kita tidak pernah memberikan contoh perbuatan baik. Anak kita tentu akan memprotes. Abah bisanya cuma bicara, ya. Tapi tidak pernah ada perbuatan yang sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Abah. Ya. Yang demikian ini akhirnya memancing perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka hendaknya kita sebagai orang tua untuk benar-benar memberikan teladan. Para ahli pendidikan manapun akan mengatakan bahwasannya metode mendidik anak yang terbaik adalah dengan keteladanan. Dimanapun, di dunia pendidikan manapun, pasti akan memberikan contoh teladan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu memberikan contoh, selalu memberikan teladan di hadapan para sahabatnya, di hadapan para istrinya, di hadapan para anaknya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memberikan keteladanan itu. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, taqwal aba tahfadul abna. Ketakwaan para bapak, ketakwaan ayah, orang tua dalam hal ini adalah para ayah, akan menjaga keberadaan anak itu sendiri. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi. Ayat ke-82, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana abuhuma saliha. Dan adalah ayah kedua anak yatim tersebut saliha. Adalah seorang ayah yang saleh. Ya. Kisah ini adalah terkait dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengungkapkan bahwasannya kenapa dinding tersebut dirobohkan oleh Nabi Khidir. Ternyata di bawah dinding tersebut ada harta karun yang dimiliki oleh dua anak yatim di kota tersebut. Di bawah jidar, di bawah dinding itulah terkandung harta kekayaan. Yang harta kekayaan itu Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk kedua anak yatim tersebut. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan keluar, menginginkan bahwasanya harta kekayaan itu diberikan kepada kedua anak yatim tersebut, maka setelah kedua anak yatim itu telah dewasa, maka kemudian dikeluarkanlah harta kekayaan tersebut sebagai bentuk dari rahmatan min rabbik, sebagai bentuk rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau. Maka di dalam ayat tersebut disebutkan wa kana abuhuma saliha. Ya. Yang demikian itu salah satu sebabnya, yaitu karena ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah orang yang saleh. Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah menyatakan bahwasannya Abdullah ibn Abbas hafizah radhiyallahu anhuma menyebutkan, menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Wa kana abuhuma saliha, maka kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan qala hufidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim tersebut dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab bisolahi abihima, dengan sebab kesolehan yang ada pada diri ayah kedua anak yatim tersebut. Maka jangan khawatir bagi para orang tua yang soleh, bagi para ayah yang memiliki kesolehan, memiliki tingkat ketakwaan, maka jangan khawatir terhadap anak-anak yang akan ditinggalkannya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada anak-anak yang ia tinggalkan, kalau sampai dirinya sebagai seorang ayah wafat atau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendahului anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu gambaran bagaimana dampak akibat dari seorang atau orang tua yang soleh, orang tua yang memiliki perilaku keimanan, ketakwaan, ketaatan yang sedemikian tinggi. Maka jangan khawatir terhadap anak-anak yang akan ditinggalkannya. Allah yang akan menjaga, Allah yang akan melindungi, Allah yang akan memberikan rizki, Allah yang akan memberikan taufik, hidayah, kasih sayang kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang soleh. Maka berlomba-lombalah kita menjadi orang tua yang soleh, menjadi aba yang soleh, dengan tentunya sebagaimana disebutkan bahwasannya seseorang akan dikatakan soleh manakala ia beramal, manakala ia melakukan satu perbuatan dilandasi dengan keikhlasan, ikhlas lillahi ta'ala. Manakala ia berbuat, beramal, senantiasa amalnya tersebut disandarkan kepada ittiba' atau mutaba'ah li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena menurut para ulama, yang disebut dengan amal saleh manakala dua perkara ini tergabung di dalam satu bentuk amalan seseorang. Seseorang melakukan amal saleh manakala ia ikhlas karena Allah beramal. Seseorang dikatakan beramal saleh manakala ia mengikuti amal tersebut berdasarkan apa yang telah diperbuat, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika orang tua, kita sebagai orang tua senantiasa beramal soleh, ikhlas, ya, mendidik anak ikhlas, bersedekah juga ikhlas, menuntut ilmu ikhlas, semua perkara, semua amalan didasarkan dengan keikhlasan. Dan amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang dicontohkan atau telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka manakala orang tua telah melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian, anak keturunannya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian ini tentu saja akan memberikan dampak tidak hanya ketika kita telah wafat, kesolehan kita pun akan memberikan keberkahan kepada pendidikan anak kita. Satu contoh mungkin yang sering kita temui, dampak dari perilaku soleh seorang ayah. Contoh yang sering kita temui, kita memiliki anak usia 3 tahun atau mungkin di bawah itu, usia 2,5 tahun. Manakala anak kita yang masih kecil tersebut melihat kita sholat, apa yang ia perbuat? Ia akan menirukan apa yang kita kerjakan. Misalnya kita sholat sunnah di rumah, karena kita seringnya sholat sunnah di rumah, dalam pengertian mengerjakan amal-amalan sunnah, menghidupkan sunnah, dan ini merupakan bentuk amalan soleh. Karena seringnya kita melakukan satu bentuk amalan kebaikan di rumah, anak kita yang masih kecil itu ikut-ikutan meniru. Diambilnya kopiah kita, ya kan? Diambilnya kopiah kita, dipakaikan ke kepalanya yang masih kecil. Walaupun longgar-longgar, dipakainya juga. Untuk apa? Untuk dia berdiri di depan kita, kemudian menirukan gerakan rukuknya, menirukan gerakan sujudnya, walaupun tidak sesempurna yang dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi kita melihat perilaku anak kecil ini adalah murni semata-mata apa yang ia lihat. Pernahkah kita mengajarkan kepada anak kecil, nak, kalau sholat rukunya begini, sujudnya begini? Pernahkah kita mengajari anak kita yang kecil itu? Tidak pernah. Tapi dia mendapatkan pelajaran itu semata-mata dengan cara melihat. Itulah yang dikatakan oleh para ahli pendidikan, dikatakan bahwasannya pada usia anak ada usia-usia imitasi, usia-usia meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Kalau orang-orang terdekatnya melakukan amalan-amalan kebaikan, maka yang ditiru adalah amal-amal kebaikannya. Tetapi sebaliknya, manakala orang-orang terdekatnya melakukan amalan-amalan jelek, yang terekam pada diri anak adalah amalan-amalan jelek. Jangan salahkan anak, jangan semata-mata salahkan anak. Kalau seorang anak, bila ia berbicara, bicaranya kasar. Jangan salahkan semata-mata anak. Jangan salahkan hanya kepada anak saja. Kalau si anak ini berbicara kasar, kenapa? Anak berbicara kasar pasti ada yang ditiru. Siapa yang ditiru? Orang terdekatnya. Siapa orang terdekatnya? Bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa kakaknya, bisa tetangganya, atau yang lainnya. Tidak mungkin seorang anak mendapatkan kosakata baru kemudian ia ucapkan kalau tidak ia mendengar dari orang lain. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai pimpinan rumah tangga. Jangan kemudian kita sebagai orang tua mengatakan kepada anak hal-hal yang tidak patut. Misalnya seperti, saya berikan contoh, ya sebenarnya contoh ini tidak bagus. Kita mengatakan kepada anak, kurang ajar, kurang ajar. Atau di sini apa? Yang biasa sering diucapkan oleh masyarakat di Pangkep atau di Sulawesi. Apa? Ucapan-ucapan menghardik, mencela kepada anak. Ya? Jangan sampai koleksi kebun binatang keluar semua. Iya. Yang ada di kebun binatang, biarlah yang ada di kebun binatang. Rumah kita bukan kebun binatang. Iya. Rumah kita bukan kebun binatang. Apalagi anak kita bukan bahagian dari kebun binatang. Jangan kita mengatakan sesuatu yang menjadikan kemudian anak-anak itu pun meniru. Ya. Karena apa? Ketika kita bersikap kasar kepada anak, ya, ketika kita bersikap kasar, maka anak itu pun akan meniru apa yang kita ucapkan. Ya, kalau orang tua sudah melakukan perbuatan-perbuatan kasar, ya, terus kemudian menasehati anaknya, "Nah, kamu bicara yang sopan." Kira-kira apa? Anak akan mengatakan, "Abah ini sukanya menasehati. Abah sendiri kan suka bicara-bicara seperti itu. Suka bicara kasar." Nah, kalau dikomplain seperti itu, kira-kira nasihat kita akan berdaya guna atau tidak? Ya. Akan ditaati oleh anak atau tidak? Kecuali mungkin anak kita benar-benar soleh, dididik di pondok pesantren, sehingga ketika orang tuanya tidak mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, anak mungkin hanya akan terdiam sebagai bukti hormatnya ia kepada orang tua. Tapi kalau anaknya kemudian ya, hasil didikannya salah, anak akan protes. Abah, Umi cuma bisanya ya, bicara, menasehati. Abah, Umi sendiri ya, bicaranya seperti ini dan itu. Ini berbahaya. Kalau keadaan yang seperti ini akan berbahaya. Ya. Kita mendidik anak dengan kelemah lembutan. Ya. Karena itulah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jangan kemudian kita menerapkan cara-cara kasar. Jangan kemudian kita menerapkan sistem ya, yang keras kepada anak. Karena itu akan mempengaruhi jiwa sang anak. Manakala kita keras, ya, maka kekerasan itu akan melekat pada diri anak. Bedakan antara keras dengan tegas. Ya, harus dibedakan. Ya, keras dengan tegas. Kalau anak salah, kita katakan enggak boleh, Nak. Tegas namanya. Karena anak yang salah perlu kita tegur. Ya, kalau anak salah, ya, kita bertamu ke tempat orang, anak lari-lari kemana-mana, ya, naik ke meja, ya, jungkir balik di atas kursi, ya, gordennya dibuat ayunan, ya, seperti Tarzan. Orang tuanya cuma diam, ini salah. Ya. Harus anak yang seperti ini ditegasi. Nah, ini di rumah orang, kita bertamu. Maka hendaknya sebagai tamu kita harus menghormati tuan rumah. Jaga perilakumu, jangan sampai berbuat yang menjadikan rumah orang berantakan. Ya. Besok lusa lagi kalau kita main pasti akan ditolak cuma di depan pintu saja. Oh ya, ada apa? Ada keperluan apa? Oh ya, sudah. Ya, terima kasih. Ya. Sudah paham, wah kalau ini masuk berantakan semua nanti rumah, ditinggal oleh tamunya. Ya. Nah, ketegasan ini penting supaya ketika anak melakukan sesuatu yang salah, dia paham kalau dirinya melakukan kesalahan. Seorang anak harus diajari, dididik oleh kita bahwasannya dia harus mengerti ini perilaku yang boleh, ini perilaku yang tidak boleh. Ya. Ketika kita melakukan, ketika anak melakukan sesuatu, kemudian kita mengatakan, anak akan tertegun. Oh, kok ayah saya, kok abah tidak memperkenankan saya untuk melakukan itu? Dia akan sadar dalam dirinya, akan introspeksi. Oh, kalau begini berarti apa yang saya lakukan salah. Anak itu diam. Itu pentingnya teguran atau sikap tegas kita. Jadi sikap tegas kita berbeda dengan sikap kasar. Ya. Kita sikap tegas bisa juga dengan pandangan mata. Ya. Ketika kita tidak suka kan anak sudah paham. Kalau anak 9 tahun, 10 tahun, kita matanya melakukan gerakan. Begitu anak akan, ayah saya kok menunjukkan raut muka yang berbeda, kan begitu? Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan, kalau marah apa terus mencaci maki, apa terus marah melakukan pukulan tangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan kecuali raut muka yang berubah. Ya. Kecuali raut muka yang berubah kalau beliau marah. Ya. Nah seperti itu sifat lemah lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita tidak boleh menegur, tidak. Tetap teguran kepada anak kita, ketegasan, sikap tegas kita. Kalau memang anak kita melanggar, tegas sikapnya. Tidak boleh, karena yang demikian akan merugikan orang lain. Tidak boleh, karena melakukan perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang melanggar syariat. Tidak boleh dilakukan. Tegas kita. Ya. Nah, beda. Ya. Kalau sikap kasar, beda. Ya. Belum ditegasi, rotannya sudah melayang duluan. Nah, itu. Iya. Ya. Sikap kasar, ya. Anak belum disadarkan tentang kesalahannya, ucapan-ucapan caci maki sudah keluar semua. Ya. Emosi sudah keluar semua. Nah, ini yang tidak baik. Karena ini nanti akan ditiru oleh seorang anak. Maka ketika orang tua memiliki sikap tegas, ya, anak pun akan mengerti. Oh, ini perbuatan yang harus ia lakukan. Oh, ini perbuatan yang dilarang. Ya. Sehingga dengan demikian, sikap tegas kita sebenarnya sedang menanamkan norma-norma atau sedang menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dalam bahasa agama, sikap tegas kita berarti sedang melakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dalam bentuk kecil, dalam bentuk pendidikan anak. Ya. Ya. Ini adalah sikap tegas. Ya. Nah, disinilah letak bahwasannya sebagai orang tua, ya, kita harus benar-benar mendidik anak-anak kita, ya, bermula atau mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Kita tingkatkan kesolehan kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Perbanyak amal-amal kebaikan, ya, sehingga dengan demikian kita menjadi orang tua yang soleh. Ya. Pendidikan anak, seorang anak mendapatkan hidayah, seorang anak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita sebagai orang tua perbanyak doa agar anak-anak kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak doa agar anak-anak kita dijaga, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh pula. Karena sesungguhnya kita ini do'if, lemah. Ya, jangan merasa, wah saya orang tua, ya, lulusan IKIP. Sekarang sudah gak ada IKIP ya. Apa adanya? Hah? Universitas kan? Nah, jurusan pendidikan, pakar pendidikan, belum tentu. Ya, sehebat-hebatnya manusia tetap memiliki kelemahan. Oh tidak, saya orang yang disiplin, saya bisa mendidik, belum tentu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan dha'if, lemah. Jangan kita merasa mampu. Ya. Jangan kita merasa mampu. Tetapi jangan pula kita merasa kemudian lemah dalam mendidik anak. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis riwayat Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Ya. Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Tetapi ingat, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan kemudian kita merasa lemah. Ya. Di dalam kita berdakwah, wah ternyata teman kita dulu banyak, sekarang setelah ada fitnah banyak yang menyeberang ya, ke laut lepas sana, yang memang betul-betul lepas. Ya, ada satu daerah itu, setelah fitnah berkembang, terus pisah, anak-anaknya ditarik, terus anak-anaknya dimasukkan ke sekolah-sekolah umum. Ya, fitnah memperburuk keadaan dirinya. Iya, tidak hanya buruk bagi ayahnya, tapi bagi anaknya. Bayangkan dimasukkan ke sekolah-sekolah yang tidak jelas gurunya itu siapa. Iya, ini musibah. Inilah akibat dampak dari fitnah. Iya, kalau dia benar-benar tidak berpegang teguh, tidak iltizam ya, kepada al-haq, dia akan terjatuh ya. Sudah dia sendiri terjatuh dalam fitnah, anaknya pun ikut-ikutan sampai dimasukkan ke sekolah-sekolah umum ya. Sebuah kehinaan. Maka ya, kita harus benar-benar ya, untuk memperhatikan tentang pendidikan anak ini ya, jangan sampai kemudian karena ketidaksolehan orang tua, anak kena dampaknya ya, anak kena dampaknya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan kemudian engkau lemah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa ya, beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena kita ya, adalah manusia yang lemah ya, kita manusia yang lemah ya, dengan kelemahan yang ada pada diri kita ya, menyadari bahwasanya diri ini lemah, maka ya, kita harus dan senantiasa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta bimbingan, meminta pertolongan, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita di dalam mendidik anak kita, pasti ada kurangnya, pasti ada kelemahannya. Maka kita tidak sepatutnya untuk kemudian menyombongkan diri, tidak sepatutnya untuk kemudian membanggakan diri. Oh, anaknya hebat-hebat dia. Tidak patut untuk kemudian kita membanggakan diri. Semuanya bi'aunillah. Semuanya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan atas semata kehebatan kita, bukan semata atas ilmu yang kita miliki, tidak. Tapi semata-mata karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin azakumullah, berapa banyak anak yang ia mengalami kerusakan dengan sebab dari perilaku ataupun perlakuan orang tua ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kam mimman asqa waladahu wa fil dada kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmali wa tarki ta'dibi. Dan berapa banyak ya, seseorang menjadikan anaknya, jantung hatinya ya, mendapatkan kebinasaan, ya, celaka, ya, di dunia dan di akhirat. Dengan sebab apa? Bi'ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Dengan sebab orang tuanya lalai, ceroboh, dan meninggalkan ta'dibi, pendidikan bagi anaknya, ya, mendidik anaknya, ya. Ini hal yang perlu kita waspadai, ya. Tadi pagi kita sudah singgung, ya, bagaimana sikap-sikap kita sebagai orang tua yang tidak boleh kemudian, ya, tidak boleh kemudian menelantarkan anak-anak kita. Ya. Tunjukkan kesolehan kita. Ya. Ketika kita mendidik anak-anak kita di pondok pesantren, tunjukkan kesolehan kita. Ya. Salah satu bentuk kesolehannya apa? Ta'awun. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Dan hendaklah kalian saling menolong, saling membantu, ya, dalam perbuatan, dalam berbuat kebaikan dan takwa. Ya. Kita sebagai orang tua ta'awun dengan pihak ma'had, pihak pondok pesantren. Ya. Dalam bentuk apa? Ya. Dalam bentuk, ya, ya, memperhatikan anak kita, bagus. Dalam bentuk apa lagi? Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak kita, bagus. Apa yang memang perlu dibantu dari sebuah ma'had, dari sebuah lembaga pendidikan terkhusus yang dikelola oleh salafiyin, maka kalau kita memang bisa membantu, bantu. Jangan kita kemudian bakhil, pelit dalam urusan masalah pendidikan anak kita. Jangan kemudian kita menjadi orang tua yang seret, istilah orang Jawa itu seret, apa di sini? Susah, ya, mengeluarkan dana untuk pendidikan anak, susah. Ya. Pihak ma'had sudah menentukan biaya sehariah bulanan untuk makan, ya, anak antum, misalnya, ya, berapa ratus ribu. Ya. Biasanya pondok salafin ini murah-murah. Iya. Murah-murah, dimanapun juga murah. Ya, setinggi-tingginya paling berapa? Di sini berapa? 300, 400, sampai? Hah? Berapa? Ya? 500? 400, masih murah sekali. 400 dibagi 30 berapa? Hah? Dibagi 20 lah sudah, yang 10 gratis. 10 hari gratis, bagi 20 berapa? Hah? Sehari jadi berapa? Hah? 20 sehari 20 ribu, iya, 20 ribu, ya. 20 ribu itu sudah termasuk apa? Makan, iya kan? Ya. Listrik, iya kan? Air, kan begitu? Dihitung hotel, coba anak antum menginap di hotel, berapa tuh bayarnya? Penginapan di sini sudah ada, ya kan? 20 ribu, ya, sangat murah sekali, ya, sangat sangat murah sekali. Itu satu bulan 20 ribu, satu hari, ya, satu hari 20 ribu, sangat murah. Coba kalau anak kita di rumah lebih dari 20 hari. Lebih dari 20 ribu. Belum jajannya, belum apa-apanya. Lebih. Ya. Sudah diberi ilmu lagi. Ya tuh. Anak kita yang tadinya tidak tahu cara berwudu sesuai sunnah Nabi SAW pulang dari ma'had, bisa tahu ilmunya. Ya. Anak kita yang tadinya tidak mengerti tauhid, ya, pulang ke rumah mengerti tauhid, tahu ilmunya. Ya. Dan seterusnya akhlaknya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak salafiyin di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia, ya, semuanya menunjukkan keutamaan-keutamaan. Sangat murah. Walaupun sudah murah, kadang-kadang salafiyin ada yang sedikit, ya sedikit kritis. Ya. Datang ke ustadznya, ustadz, ya. Ya. Bagaimana kalau biaya bulanan ini saya minta keringanan? Padahal sudah ringan, minta ringan lagi supaya bisa terbang. Ya, supaya bisa terbang, minta ringan lagi. Sudah diberi keringanan, dia tidak apa-apa. Mampunya berapa? Saya mampu 200 ribu, Ustaz. Ya, tidak apa-apa. Sudah diberi keringanan 200 ribu, bayarnya pun setiap bulan telat-telat terus. Saya tidak mempersalahkan masalah bayar dan tidaknya, tapi ini menunjukkan betapa lalainya dia di dalam pendidikan anak. Ia menginginkan anaknya soleh, tapi dianya sendiri tidak pernah menunjukkan kesolehan pada dirinya. Kan begitu? Ya. Kewajiban ia untuk memenuhi nafkah anaknya, ia lalaikan. Ya. Bukankah ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, kita sebagai orang tua memberi teladan bagaimana kesolehan itu? Kan begitu? Ini salah satu contoh kasus saja. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Iya, insya Allah tidak ada salafiyin yang seperti itu. Ya, kalaupun ada, ya itu kekecualian. Ya, istisna. Ya. Ya. Namun ya, kita semua tentu ya, husnuzon kita mungkin ia sedang kesulitan keuangan. Itu husnuzon kita. Makanya di mana-mana ya, ustaz-ustaz itu wah, masya Allah, rahmah. Ya, sudah mampunya bayar berapa? Ya, sudah cukup segitu, ya sudah, enggak apa-apa. Ya, dimaafkan. Ya. Husnudzonnya apa? Sedang kesulitan ekonomi. Ya. Tapi kita harus tunjukkan ketika kita sedang tidak kesulitan ekonomi, ya. Kita naik ke kelas bisnis, ke kelas eksekutif. Ya. Yang tadinya bulanan 200, Ustaz, sekarang alhamdulillah usaha saya lancar. Iya. Jadi apa? Distributor Boswa. Wah. Hebat, luar biasa. Allah, kalau Allah mau bukakan pintu rezeki dari manapun, kita tidak akan bisa menduga. Iya. Ya. Maka sekarang apa yang perlu ini? Perlu bangun kamar mandi, perlu bangun apa? Saya datangkan boswanya. Begitu. Ya. Ini ketika Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita dalam upaya untuk ta'awun. Siapa lagi yang akan bisa merawat, menjaga ya, ma'had salafin kalau bukan kita? Siapa lagi yang bisa memelihara? Ya. Yang mendukung terhadap keberadaan ma'had salafin kalau bukan kita sendiri sebagai salafin? Maka bantu kalau memang kita mampu untuk membantunya, bantu semaksimal mungkin ya, pondok-pondok itu, sehingga kemudian tidak ada lagi anak-anak kita yang ya, makan ya, dalam keadaan kekurangan gizinya. Wah, melihat makanannya, masya Allah, kasihan sekali. Sudah drop semua beras setiap bulan, tolong kirim 100 karung, ya. Kirim. Ya. Ya. Tentunya dengan kita meniatkan ikhlas beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini sebagai upaya kita, wujud kita membantu pendidikan salafiyin dimanapun berada. Ya. Ada di satu daerah itu sampai ustadznya saja gajinya 75 ribu per bulan. Ya mau buat apa 75 ribu di zaman sekarang? Hah? Padahal ngajar setiap hari. Ya? punya anak ya, paling tinggi 150.000 mudirnya itu, direkturnya 150.000 ya, kita beli bakso dapat berapa? 10 mangkok, habis satu hari, belum nyampe satu jam sudah habis ya. Tapi itulah perjuangan salafiyin, tidak mengeluh, tidak lantas kemudian oh gaji saya sedikit, udah saya mogok mengajar saja ya. Tidak ya. Karena apa? Karena mengajari anak-anak salafiyin ini adalah tugas mulia ya. Karena mengajari anak-anak salafiyin ini adalah merupakan bentuk amal kebaikan yang luar biasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ia harapkan adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun secara keduniaan dapat materinya sedikit ya. Om kita misalnya jadi tukang saja, sehari berapa? 100 ya? 100 ya. Satu setengah hari cocok tuh dengan ustadznya di sana. Ustadznya sebulan tuh ngumpulkan uang 150.000. Nah kalau sudah seperti itu, apa kita tidak kasihan ya. Dimana perasaan kasih sayang kita terhadap sesama salafiyin? Kok ustadznya bisa ya? Ya segitu. Iya, ustadznya mengutamakan yang lain. Kalau semua, semua apa, SPP-nya dimakan sama ustadznya semua, yang gak ada meja, gak ada kursi, gak ada tempat untuk belajar, gak ada beli untuk spidol atau kapur untuk menulis, gak akan ada. Nah kalau begitu, belajar anak-anak bagaimana? Ya sudah, gak belajar namanya ya. Tapi karena demi untuk anak-anak salafiyin, ia merelakan dirinya yang mendapat bagian sedikit. Nah seperti itu kita sebagai salafin harus tanggap. Maaf Pak, jangan memotret ya. Kita sebagai salafin ya, jangan kemudian tidak peduli dengan keadaan yang seperti itu ya. Justru ketika kita mendapatkan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dapat kemudahan rizki ya, justru kita berlomba-lomba ya, semaksimal mungkin untuk apa? Membantu keberadaan ma'had yang dikelola oleh salafiyin. Dan berlomba-lombanya kita di dalam kebaikan, fastabiqul khairat, adalah merupakan bentuk amal soleh yang semoga dengan itu kita dicatat sebagai orang tua yang memiliki kesolehan. Maka tanggung jawab kita ini besar ya, di dalam dakwah, di dalam pendidikan. Bantu ya, pondok-pondok pesantren kita. Tapi saya tidak punya uang Ustaz, bagaimana saya harus membantu? Bantu dengan apa yang bisa antum bantu ya. Antum bekerja di mana? Antum memiliki ilmu apa? Ya, saya mengerti sedikit-sedikit tentang kesehatan. Sudah, kemari bantu ma'had, bantu pondok. Dengan cara apa? Ya dengan cara menjelaskan bagaimana hidup sehat kepada para santri. Oh iya Ustaz, saya punya cara baru mengajarkan mereka. Saya mau download dari internet ya, bagaimana cara hidup sehat ya. Misalnya ya, besok saya akan mengambil film-film yang tidak menyalahi syariat ya, tidak ada musiknya, tidak ada gambar makhluk hidupnya, saya download dari internet tentang bagaimana ya, hidup sehat, atau tentang bagaimana madu misalnya ya, apa khasiatnya madu ya, vitaminnya apa saja yang ada di dalam madu. Kenapa antum memberikan materi tentang madu kepada para santri? Ya supaya para santri gemar minum madu. Kalau para santri gemar minum madu, biiznillah insyaallah ya, badannya sehat, ya, imunitas tubuhnya bagus, sehingga kalau ada penyakit, kalau ada apa-apa-apa, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa tertolak. Ya. Jadi kalau santri biasa minum madu, insya Allah bagus keadaan fisiknya. Oh ya, ya sudah silakan, ya ambil download dari internet, kemudian ya. Besoknya libur, biasanya libur apa? Hari Jumat ya? Nah, malam Jumat nobar, nonton bareng. Nonton apa? Tentang madu, vitaminnya, segala macam. Dari proyektor kan? Di visualkan layar, ya, layar tancap. Itu. Wah, santri-santri itu senang seperti itu. Wah, ya. Bagaimana madu itu? Ya. Nah, sehingga dengan demikian santri dapat pencerahan, dapat manfaat, faidah. Oh, minum madu ternyata bagus sekali untuk kesehatan. Ya, besok para santri banyak pesan madu. Yang diuntungkan pengusaha herbal. Ya, karena dipesanin terus, ya, oleh koperasi ma'had. Wah, pesan madu lagi, pesan madu. Kenapa? Santri sekarang senang minum madu. Ya. Kalau para abah kan sudah lain madunya, ya. Maka, ya, ini diantara bentuk, ya, diantara bentuk apa? Adanya perubahan sikap perilaku terhadap madu. Ya. Yang dulunya santri, ah sayang kalau beli madu, sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena dia sudah memahami, ya, pentingnya madu. Iya, daripada nanti sakit, uangnya untuk beli obat lebih bagus kita sehat, uangnya beli madu, kan begitu. Nah, ini namanya ada perubahan sikap. Nah, perubahan sikap yang semacam ini kan jadi bagus untuk kesehatan, ya, tubuh para santri, ya. Sehingga dengan demikian pihak ma'had pun tidak lagi sulit-sulit, sebulan ada santri yang sakit, bulan berikutnya gantian ada santri yang sakit. Walaupun sakit itu adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sebagai manusia hendaknya berikhtiar, berupaya agar apa? Agar mereka bisa tumbuh sehat. Ya, jangan dikira santri itu tidak memerlukan energi yang besar. Energinya luar biasa. Anak-anak kita itu diforsir, ya, sebelum azan subuh mereka sudah harus bangun. Ba'da subuh mereka sudah harus muroja'ah, ya. Dimana coba ada anak yang ba'da subuh langsung belajar, ya. Yang sekolah-sekolah umum ba'da subuh tidur lagi, bahkan mungkin belum tidur lagi, belum bangun malahan. Anak-anak kita yang di pondok luar biasa, bangun mereka lebih awal, ya. Itu artinya apa? Energi sudah digunakan sejak pagi, ya. Istirahatnya paling tatkala antri mandi, ya tidak? Hah? Para santri sini kalau antri mandi, ya, sambil istirahat. Istirahatnya itu sambil gantungkan handuk di sini, itu istirahatnya santri. Ya. Selepas mandi mereka sudah harus bersiap lagi belajar. Ya. Ya. Siap lagi untuk nanti setoran, hafalan. Bersiap lagi nanti untuk belajar lagi yang seterusnya. Nanti setelah ba'da duhur baru istirahat, makan siang istirahat. Ya. Nanti ba'da asar sudah di. Ya. Sudah belajar lagi terus. Artinya apa? Dengan aktivitas seharian yang sedemikian padat, yang sedemikian memforsir tenaga mereka, mereka memerlukan asupan nutrisi, asupan vitamin yang baik, ya. Nah, sehingga dengan demikian, ya, anak-anak kita tumbuh sehat. Ya. Dengan demikian anak-anak kita mudah-mudahan biiznillah, kita kan hanya bisa berusaha. Ya. Ya. Allah memberikan kesehatan kepada anak-anak kita. Itu diantara sebab. Itu contoh misalnya. Ketika kita tidak bisa memberi ta'awun kepada maha dalam bentuk finansial, mungkin kita bisa membantu dari sisi-sisi yang lain. Ada yang pandai tukang, saya bantu. Ya, mana kursi-kursi yang rusak, meja-meja yang rusak, dibantu. Ya. Ini artinya ta'awun kepada lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin. Nah, sehingga dengan demikian, ya, keberadaan ma'had benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Ya. Kita usung bersama-sama, ya, kita pikul bersama-sama, ya, keberadaan ma'had itu. Nah, sehingga dengan demikian, ya, tidak ustadznya saja yang kerja keras, ya, ustadznya sudah, ya, kerja keras membahas satu ilmu dan lain sebagainya, ya, kita hanya tinggal menerima, ya, kita bantu dari sisi-sisi yang sekiranya kita bisa memberikan bantuan. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita perhatikan, ya, karena apa? Karena ma'had kita, ma'had salafin ini, ya, umumnya, ya, tidak dibantu oleh pemerintah. Ya, umumnya tidak dibantu oleh pemerintah. Ya, mandiri. Ya, biaya mandiri. Ya. Kemudian gedung berdiri juga atas ta'awun bainal ikhwah. Kalau ada muksinin, mungkin muksinin yang membiayai. Ya. Masya Allah. Ini adalah upaya-upaya dakwah yang semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, ya, kepada kita semua. Nah, oleh karena itu mari kita berupaya bersama-sama. Kita sebagai orang tua hendaknya menjadi orang tua yang memiliki nilai-nilai kesolehan. Menjadi orang tua yang soleh. Dengan kesolehan kita, kita berharap, ya, pengaruhnya kepada anak-anak kita, ya, dalam bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala teruntuk anak-anak kita. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa dicerna dan bisa difahami dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan apabila ada kesalahan, saya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diluruskan manakala ada kesalahan ataupun kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.